Kau mulai lagu ini dengan bernyanyi du-du-du-du-du-du-du. Waktu berhenti hayal menari-nari nyut ke dalam senyummu. Dan hatimu baik, tunggu nama dunia ku saat kau di sisiku. yang mudah sampai sampai yang tua.